ويجب الحد عليه أن شارب المسكر بأحد أمرين. Ini masih membahas tentang hukuman atau had yang diberikan kepada seorang yang meminum minuman keras. Jadi seseorang yang telah minum minuman keras, dia bisa mendapatkan hukuman bila hukuman itu berdasarkan dari salah satu dari dua hal, salah satu dari dua hal. Bil bayyinati ayyir rajulaini yashhadani bisyurbi ma dzukir. Yang pertama adalah persaksian dua orang, jadi dua orang laki-laki ya, jumlahnya harus dua dan harus laki-laki. Dua orang laki-laki yang bersaksi bahwa dia meminum minuman keras. Awil ikrori minasyaribi bi annahu syariba muskiron. Dan yang kedua adalah pengakuan ya, pengakuan dari dirinya sendiri bahwa dia pernah bahwa dia meminum minuman keras. Fala yuhaddu bi syahadati rajulin wa imra'atin wala bi syahadati imra'ataini wala bi yaminin mardudatin wala bi ilmil qadi wala bi ilmi ghairi. Ada beberapa hal yang tidak bisa diterima di dalam tuduhan atau menetapkan had kepada orang yang meminum homer, meminum minuman keras, yaitu persaksian laki-laki dan perempuan, atau persaksian dua perempuan, atau yamin mardudah, sumpah yang diberikan kepada mudda'a aleh, sumpah yang diberikan kepada orang yang dituduh, yang nanti akan dijelaskan di fasal-fasal akhir ya. Dan tidak boleh juga menghukum dengan pengetahuan dari qadhi. Jadi qadhi atau hakim pengetahuannya tidak cukup untuk menghukum, dan juga pengetahuan orang lain. Wala yuhaddu aidon asyaribu bil qai'i wal istinkahi ay bi ayyusamma minhu raihatul khamri. Seorang peminum khamr, peminum minuman keras, dia tidak bisa dihukum, tidak mendapatkan hak atas dasar muntah. Jadi seorang peminum khamr yang muntah, muntah itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukum, untuk menghukumnya. Dan selain muntah adalah bau ya. Jadi bau khamr, bau yang tercium dari mulutnya, ini juga tidak bisa menjadikannya mendapatkan hukuman. Faslun fi ahkami qat'is syariqah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum memotong pencuri. Jadi memotong artinya memotong tangan dan kaki ya. Wahya lugatan ahdul mali khifyah, biasa dibaca khufyah ya. Makna lugat dari syariqah adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi. Jadi mengambil harta dengan sembunyi. Wasyara'an ahduhu khifyatan zulman min khirzi misli. Secara syariat adalah mengambil harta dengan sembunyi, dengan cara yang zulim. Dan harta itu diambil dari tempat penjagaannya. Jadi harus disyaratkan tempat penjagaan. Watu ketahu ya dusariki bithala sati saroid. Wafi ba'di nusahi bisiti saroid. Tangan seorang yang mencuri, dia berhak dipotong atas karena hukumannya. Jadi hukuman memotong tangan ini bisa dilaksanakan bila pencuri mencukupi tiga syarat. Di sebagian manuskrip tidak tiga syarat tetapi enam syarat ya. Jadi tidak bisalah sati syaroid tetapi bisiti syaroid. Ayyaku nasariku balighon akilan muhtaron musliman kana audhimiyan. Syaratnya adalah pencuri harus seorang yang balik dan berakal dan atas pilihannya sendiri, tidak dipaksa. Baik dia seorang yang beragama Islam atau zimmi. Zimmi artinya kafir yang sudah kafir yang bertempat di negara Islam ya. Kafir yang bertempat di negara Islam dan dia sudah meminta izin oleh pemerintahan negara Islam. Jadi kafir zimmi ini walaupun tidak beragama Islam tetapi dia mengikuti hukum Islam yang berlaku karena memang dia sudah berjanji, sudah melakukan kesepakatan dengan pemerintah Islam. Jadi seorang anak kecil dan orang gila dan juga orang yang dipaksa mencuri, mereka semua tidak bisa mendapatkan hukuman potongan tangan. Wa yuqta'u muslimun wa dhimmiyun bimali muslimin wa dhimmi. Seorang Islam atau seorang zimmi, dia berhak dipotong tangannya bila mencuri harta dari orang Islam yang lain atau zimmi yang lain. Wa amal mu'ahidu falakot'a alaihi fil adhar. Dan bagi kafir mu'ahid atau biasa dibaca dengan mu'ahad ya, kafir mu'ahid ini dia tidak mendapatkan hukuman potong tangan ya. Jadi kafir mu'ahid adalah kafir yang sudah memiliki perjanjian gencatan senjata dengan orang Islam. Tapi ini pun masih ada perkhilafan ulama ya. Dan tidak hukuman tidak memotongnya ini menurut pendapat adhar. Wa mataqaddama syartun fi syarik. Wa dzakara al-musannifu syartul qat'i bin nadzril masruq fi qawli. Dua syarat yang telah dijelaskan adalah merupakan syarat dari pencuri. Kemudian musannif menjelaskan syarat yang lain dari sisi barang yang dicuri. Wa ayasrikani soban qimatuhu rubu'u dinar ay kholison madzruban. Syarat yang dipandang dari sisi barang yang dicuri adalah pencurian itu senilai dengan seperempat dinar ya, senilai dengan seperempat dinar. Jadi di dalam bab syarikoh, di dalam bab pencurian ini juga ada istilah nisab ya, ada istilah nisab. Jadi tidak hanya di bab zakat ada istilah nisab, dan di bab syarikoh ini juga ada istilah nisab. Dan nisab syarikoh itu adalah seperempat dinar yang murni, dinar yang tidak ada campuran. Awya sirko kodron magususan ya bluhu kholisuhu rubu'a dinarin madruban. Atau campuran emas campuran ya, emas yang sudah dicampur dengan benda lain tetapi kadar murninya mencapai seperempat dinar yang tercetak ya. Intinya nisabnya adalah seperempat dinar. Aukimatuhu min hirji misli. Jadi pencurian ini harus dilakukan atau barang yang dicuri harus berada di tempat penjagaannya. Fa in kana al-masruqu bi sahra'a aw masjidin aw syari'in usturita fi ihrajihi dawamul lihat. Bila barang yang dicuri ini berada di tanah lapang atau berada di masjid atau di jalan raya, maka untuk menjaganya disyaratkan untuk selalu melihatnya. Jadi cukup dengan selalu melihatnya ini sudah termasuk penjagaan ya, walaupun tempatnya tempat umum. Dan ini hukum memotong tangan atau tidak ini tentunya membahas hukum dunia. Dalam arti tidak membahas dosa ya. Jadi seorang yang mencuri barang dan barang itu tidak terletak di tempat penjagaannya, ini tidak dipotong, tidak dihukum. Tidak dihukum ini bukan berarti tidak dosa ya. Bukan berarti tidak dosa. Wa in kana bi khisnin ka baitin kafali hadun mu'tadun fi mithli. Bila barang curian itu terdapat di satu bangunan seperti kamar, maka cukup dengan melihatnya tidak secara terus-menerus, artinya melihatnya dengan standar penglihatan, kebiasaan penglihatan seseorang kepada penjagaan, kepada bendanya, ini sudah cukup. Wa thawbun wa mata'un wa du'ahu syahsun bikur bihi besohro'a masalan in lahaduhu binadurihi lahu waktan fawaktan walam yakun hunaka zihamu thoriqina fahuwa mukhras. Pakaian ataupun barang-barang berharga yang ditempatkan seseorang di dekatnya, jadi barangnya ditempatkan di dekatnya yang dia berada di tanah lapang, bila dia melihatnya secara terus-menerus dan di sana tidak terdapat orang-orang yang berdesakan, maka penglihatan itu sudah cukup untuk dikatakan muhras atau tempat penjagaan. Wa illa fala, dan bila tidak ada penglihatan yang terus menerus, maka tempat itu tidak bisa dikatakan tempat penjagaan. Wasyartul mulahadati kudratuhu alaman isyariki. Dan seorang yang mengawasi barangnya disyaratkan harus mampu untuk menghalangi pencuri. Artinya bila diawasi tapi dirinya lemah, dalam arti tidak bisa menghalangi pencuri yang datang, maka itu juga belum cukup untuk menjadikannya sebagai tempat penjagaan.